hidupku terasa pilu menggores di hatiku membekas luka semakin dalam. Harum bunga-bunga berseri teringatku akan dirimu. Semuanya indah tercipta tiada jelas. Dalam bercinta selalu berdua. Kata, kata mesra bernyanyi dalam indahnya asmara. Cinta yang bersemi di dalam dunia merasa bahagia. Kini tiada lagi janji kita dulu. Hatiku dan hatimu menyatu. Kini tiada lagi kenangan yang dulu. Ku sendiri bersama kenangan yang dulu.